Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد كتا الإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمة الله عليه أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. نبي عليه الصلاة والسلام setelah diutus menjadi nabi rasul menempuh dakwah ini di atas dakwah ini 10 sinin 10 tahun lamanya di Makkah yad'u ila tauhid berdakwah mengajak kepada tauhid mengajak orang-orang Quraisy untuk masuk Islam untuk menauhidkan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kekufuran kesyirikan selama 10 tahun setelah diangkat jadi nabi dan rasul tidak ada yang lain yang didakwakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam selain dakwah tauhid. Karena tauhid huwal asal wal asas, tauhid adalah pokok dan asas amalan. Tidak ada najah, tidak ada keselamatan kecuali dengan adanya tauhid. Sementara mereka orang-orang Quraisy di masa itu sejak masa jahiliyah sampai diutusnya Nabi alaihi salatu wasalam mereka adalah para penyembah patung berhala. Sehingga Nabi alaihi salatu wasalam berdakwah kepada mereka fokus untuk mengajak mereka masuk Islam menauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang artinya meninggalkan penyembahan patung berhala yang merupakan kesyirikan. Di sini ada faedah dari Al-Allamah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau menjelaskan hikmah Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya di Makkah. Mengutus nabinya di Makkah karena Makkah adalah Ummul Qura, Makkah adalah Ummul Qura, induknya seluruh negeri, yakni pusat ya seluruh negeri. Nah, seluruh negeri-negeri yang ada akan berpusat ke Makkah, Ummul Qura. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 59, "Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan." Tidaklah Rabbmu, Tuhan penciptamu, akan menghancurkan negeri-negeri itu sampai dia, Rabbmu, mengutus seorang rasul di negeri yang merupakan induk pusat seluruh negeri-negeri itu. Ya, yang namanya induk merupakan pusat, negeri-negeri yang lainnya akan menginduk berpusat ke situ, akan kembali ke negeri itu. Disitulah Nabi alaihissalam diutus, dari situlah bermula dakwah Nabi alaihissalam. Dan di situ, di sana, di Makkah ada Ka'bah. Al-Baitul Atiq. Ada Masjidil Haram yang merupakan masjid yang paling utama. Salat di dalamnya senilai 100.000 sholat di masjid-masjid yang lain selain Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa perbandingannya. Dan disyariatkan umrah, diwajibkan umrah haji ke Ka'bah. Jadi seluruh kaum muslimin yang mengikuti dakwah Islam ketika melaksanakan syiar tersebut, umrah dan haji, semuanya akan berpusat ke Makkah. Jadi dari situlah bermula dakwah Islam, dari situlah awal mula penyebaran Islam menyebar ke negeri-negeri yang lainnya. Ya, itu disebut Ummul Qura, pusat induknya seluruh negeri-negeri yang ada di muka bumi. Nah, ya oleh karena itu Allah SWT mengutus nabinya di sana, di Makkah. Nabi SAW tinggal di Makkah berdakwah setelah diutus jadi nabi dan rasul di usia 40 tahun. Berdakwah di Makkah selama 13 tahun. 13 sanah. 13 tahun. Ya, setelah itu hijrah yang akan kita bahas nanti. Jadi selama 13 tahun lamanya terkiz fokus dakwah Nabi alaihissalam ke tauhid, dan belum ada syariat lainnya. Tauhid. Ya. yanha ahla Makkah 'anil syirki wa ya'muruhum bit tauhid, memberi indar, larangan, peringatan, larangan kepada penduduk Makkah dari syirik, agar mereka meninggalkan kesyirikan mereka, penyembahan kepada selain Allah, kepada patung berhala, dan memerintahkan kepada mereka agar bertauhid, berislam, berserah diri secara penuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dengan ikhlas, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri dari syirik dan para pelaku kesyirikan. Karena ahlu Makkah, kata Syekh Shalal Fauzan dalam penjelasan beliau, humul qudwah li ghairihim, karena penduduk Makkah itu mereka akan menjadi qudwah, menjadi uswah, menjadi suri teladan bagi yang lainnya, penduduk negeri-negeri yang lainnya. Karena penduduk Makkah adalah penduduk yang tinggal di Ummul Qura tadi, pusat seluruh negeri, induknya seluruh negeri. Oleh karena itu, ya, maka wajib harus tetap sebagai negeri tauhid sampai tibanya kiamat nanti. Yani menjelang kiamat. Ya. Karena adapun sebelum kiamat, ya, jika sudah mau kiamat, kan memang Islam punah di muka bumi. Ka'bah juga akan dikuasai oleh orang kafir, oleh seorang penguasa yang bejat dari Habasyah yang menghancurkan Ka'bah nanti. Nah, itu sudah mau kiamat. Jadi memang sudah akhir kehidupan dunia itu. Jadi sampai waktu itu, ya, akan sudah mau kiamat, maka Makkah harus tetap sebagai negeri tauhid, sebagai, ya, mercusuar bagi dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan terjauhkan dari Makkah segala sesuatu yang menyelisihi hal itu. Bersih dari syirik, bersih dari bid'ah, bersih dari khurafat, takhayul-takhayul, ya. Karena seluruh manusia di muka bumi akan memandang ke Makkah selamanya, mulai dari diutusnya Nabi Alaihissalam, ya, awal mula dakwah Islam, sampai nanti menjelang hari kiamat, selamanya orang-orang akan memandang dan melihat ke Makkah. Realitasnya kita saksikan sendiri di zaman kita, bagaimana begitu ramainya manusia, kaum muslimin dari berbagai penjuru negeri di dunia ini, ya, dari, ya, timur, dari barat, dari mana-mana datang, ya, ke Makkah berumrah, berhaji. Nah, Tayyib. Jadi mereka akan melihat apa yang ada di sana. Ya, jadi mercusuarnya dakwah. Apa yang tersebar di sana, apa yang diamalkan di sana. Maka itu akan tersebar keluar ke alam semesta. Apa yang ada di sana, dakwah yang ada di sana, amalan yang ada di sana, yang dilihat didengar di sana, itu akan tersebar keluar. Jika yang ada di sana adalah kebaikan, maka kebaikan akan tersebar keluar ke negeri-negeri yang lain. Jika yang ada di sana sebaliknya kejelekan, maka kejelekan akan tersebar keluar. Karena itu adalah induknya, pusatnya, dijadikan sebagai contoh yang ditiru. Ya. Oleh karena itu, maka harus selalu ya bersih dari kesyirikan, dari bid'ah-bid'ah, dari khurafat-khurafat, takhayul-takhayul. Nah, oleh karena itu Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 125, wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifin ruk'is sujud. Kami memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail ya, agar keduanya selalu menyucikan ya rumahku. Kata Allah SWT, wa'ahidna ila Ibrahim Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin, hendaknya kalian berdua, yani Ibrahim Ismail, senantiasa menyucikan rumahku, Ka'bah, Masjidil Haram, untuk orang-orang lit-ta'ifin, untuk orang yang akan datang tawaf, wal-akifin, untuk orang yang datang itikaf, war-ruku'i sujud, dan orang yang masuk untuk sholat, ruku dan sujud di dalamnya. Jadi harus selalu dibersihkan, disucikan dari segala sesuatu yang menyelisih Islam, agar menyebar keluar agama, dakwah ke seluruh penjuru bumi timur dan barat. Karena di sanalah Allah SWT mengutus nabinya. Di sanalah awal mula dakwah Nabi SAW. Nabi berdakwah selama 13 tahun. 10 tahun fokus hanya tauhid, tauhid, tauhid. Melarang dari syirik. Inzar, memperingatkan dari syirik. Tidak memerintahkan selain itu. Yang Nabi perintahkan selama 10 tahun itu dakwahnya memerintahkan manusia agar masuk Islam, berislam, bertauhid, meninggalkan kesyirikan. Hanya itu, fokus 10 tahun. Ya. Nabi mengatakan kepada mereka, "Qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai kaumku, qulu, ucapkanlah oleh kalian, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang benar, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tuflihu, jika kalian mengucapkan itu, niscaya kalian akan beruntung, kalian akan berbahagia, masuk surga, selamat dari azab neraka." Subhanallah. Mayoritas mereka, orang Quraisy, menanggapinya dengan mengatakan apa yang diberitakan oleh Allah Ta'ala dalam surah Sad ayat 5, "Aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadha la syai'un ujab." Apakah orang ini, Muhammad ini, yaitu Nabi SAW yang dituding oleh mereka, apakah orang ini akan menjadikan Tuhan-tuhan kita yang banyak ini, mereka berbangga dengan tuhan-tuhan yang banyak yang batil itu, karena kebodohan, kejahilan mereka. Apakah orang ini akan menjadi orang ini menjadikan tuhan-tuhan kami akan dijadikan menjadi satu tuhan saja, yang berarti konsekuensinya tuhan-tuhan yang banyak itu ditinggalkan dan hanya satu yang dipertuhankan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, karena mereka paham betul makna la ilaha illallah, karena mereka adalah orang-orang yang fasih bahasa Arab tulen, tahu, faham, mengerti makna kalimat la ilaha illallah. Kalau itu diucapkan, artinya meninggalkan kesyirikan yang mereka lakukan, berarti meninggalkan tuhan-tuhan yang mereka selama ini pertuhankan, yang mereka anggap tuhan dari patung-patung berhala itu, dan hanya menauhidkan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tuhan yang disembah. Ya. Karena kesombongan mereka berbangga dengan tuhan-tuhan yang banyak itu, ya, kejahilan mereka, kebodohan mereka. Mereka mengatakan inna hadzal syai'un ujab. Sesungguhnya ini sesuatu yang mengherankan. Ya. Sama dengan itu, ada sebagian kecil dari orang-orang Quraisy, orang-orang yang ada di Makkah, ya, yang menyambut dakwah Nabi alaihi salatu wasalam. Yang menjadi para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang mulia. Ya, dari kalangan lelaki, wanita, dewasa, anak kecil, dari kalangan bangsawan, dari kalangan budak, tapi jumlah mereka lebih kecil. Dibandingkan, ya, mereka-mereka yang menentang, dan mayoritasnya menentang adalah tokoh-tokoh bangsawan-bangsawan Quraisy yang memiliki pengikut yang besar, memiliki kekuatan, memiliki kekayaan, ya. Oleh karena itu, pada perkembangan dakwah yang akan kita pelajari nanti, ya, mereka menekan para sahabat, ya, hari demi hari semakin meningkat, ya, sampai akhirnya menindas, sampai akhirnya menyiksa, dan ada yang terbunuh sebagai syahid, sampai akhirnya sebagian terpaksa harus hijrah ke Habasyah, sampai akhirnya puncaknya mereka melakukan konspirasi untuk melenyapkan Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga tiba pula waktunya bagi Nabi untuk hijrah meninggalkan Makkah. Itu setelah, ya, melewati 13 tahun di Makkah. Nah, ini pembahasannya masih selama 10 tahun fokus dakwah tauhid seperti yang telah kita dengar penjelasannya tadi. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaihi mengatakan, wa ba'dal ashri urija bihi ila as-sama'i, dan setelah berlalu kurun waktu 10 tahun fokus dakwah tauhid, urija bihi, diangkatlah Nabi alaihi wasallam ila sama, ke langit, pada peristiwa Mi'raj. Wa furidat alaihi salawatul khamsu, dan difardukanlah atas beliau dan umatnya salat 5 waktu langsung tanpa perantara, langsung dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas langit ketujuh, di Sidratul Muntaha, yang sangat dekat dengan Allah SWT yang ada di atas arasy, tanpa perantara Jibril. Wa shalla fi Makkah 3 sinin, dan Nabi alaihissalam salat di Makkah setelah itu dalam kurun waktu 3 tahun. Jadi pada tahun ke-11, ya, pada tahun ke-11 setelah diutusnya Nabi alaihissalam, fisana al-hadiyata asyarata, terjadilah peristiwa Isra Mi'raj di tahun ke-11, ya, terjadi peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa Isra usriya bihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, diperjalankan Nabi SAW diperjalankan dari masjidil haram ke masjidil aqsa, tubuh dan ruh, jasad dan ruh beliau, ya, di malam hari pada malam itu, sebagaimana yang diberitakan dalam surah Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, maha suci dia Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya. Allah tidak mengatakan dan telah memperjalankan ruh hambanya, ya, tetapi mengatakan hambanya, yang itu adalah bermakna tubuh, ya, jasadnya dan ruhnya dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur, ya. Lailan, di malam hari, di malam itu, ketika itu, minal masjidil harami, star dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. 2 masjid yang memiliki kemuliaan, ya, merupakan masjid yang paling mulia ketika itu. Masjid Nabawi belum dibangun karena Nabi SAW belum hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, barulah Nabi SAW membangun Masjid Nabawi. Dan inilah 3 masjid yang paling utama, ya, masjid yang paling utama, paling mulia, paling suci, yang dilipat gandakan sekian, ya, nilai, hitungan nilai sholat di dalamnya dibandingkan di masjid-masjid yang lainnya, ya, 3 masjid yang ketiganya itu memiliki kekhususan, ya, tidak boleh syaddur rihal, tidak boleh melakukan safar menuju ke tempat manapun di muka bumi dengan i'tiqad, keyakinan adanya keutamaan tempat itu dalam rangka untuk beribadah, meraih keutamaan di tempat itu, kecuali 3 masjid ini. Tadi saya sebutkan bahwa ketika itu Masjid Nabawi belum ada. Ada Masjidil Haram, Ka'bah, ya, di Makkah, dan Masjidil Aqsa ya, Baitul Maqdis di Palestina, di Syam. Jadi dari Makkah ke Syam di malam itu. Ya, itu Isra. Itu peristiwa Isra. Kemudian peristiwa Mi'raj dari Masjidil Aqsa, Nabi alaihissalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu didampingi oleh Jibril, dan Nabi alaihissalam berkendaraan dengan Buraq, ya, yang posturnya itu aqallu minal baghl wa faqal himar. Postur tubuh Buraq itu lebih kecil dari bagal. Bagal itu adalah hewan keturunan percampuran antara keledai dengan kuda. Itu bagal. Nah, lebih kecil dari bagal dan lebih ya besar dari keledai, itu Buraq. Dan larinya ya dia menapakkan kakinya di titik ya pandangan matanya yang terjauh, menunjukkan kecepatan Buraq ini, sehingga ya bisa terbayangkan di malam itu dari Masjidil Haram di Makkah dalam waktu singkat sampai di Masjidil Aqsa di Palestina, di Syam. Kemudian lanjut dari Masjidil Aqsa dengan Buraq itu ya, Nabi diangkat ke atas dengan kendaraan Buraq tersebut, itulah yang disebut dengan Mi'raj, menembus langit, dibukakan pintu-pintu langit. Ya. Dan dalil tentang Mi'raj dalam Al-Quran, kalau tadi Al-Isra ayat 1 dalil tentang Al-Isra, maka dalil tentang Al-Mi'raj dalam Al-Quran ada surah An-Najm ayat 13 sampai ayat 18. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, demi Allah sungguh benar-benar dia Muhammad alaihissalam telah melihatnya. Itu melihat siapa? Melihat Jibril. Nazlatan ukhra, di kesempatan yang kedua kalinya, dengan wujud aslinya. Inda Sidratil Muntaha, di sisi, di dekat, dekat Sidratil Muntaha, yang ada di atas langit ketujuh. Jadi Nabi alaihissalam naik, diangkat naik dengan Buraq, ditampingi Jibril, menembus langit pertama, langit kedua, dibukakan pintu-pintu langit, ya, sehingga naik masuk ke langit pertama, ya, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Dan di dekat Sidratul Muntaha itulah Jibril ya menampakkan wujud aslinya, ya, untuk yang kedua kalinya, seperti yang dulu pernah dilihat oleh Nabi SAW di awal diutusnya Nabi SAW di Gua Hira. Naam. Indaha Jannatul Ma'wa, di dekat Sidratul Muntaha itu ada surga. Idh yaksha sidrata ma yaksha, ketika itu sidrat, sidrat muntaha tersebut itu adalah pohon bidara yang besar, daunnya besar, itu sidratul muntaha, tempat tertinggi, puncak yang di puncak, tempat yang di sampai ke situ Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, dan melihat Jibril dengan wujud aslinya. Dekat situ ada surga, ketika itu sidratul muntaha diliputi ya cahaya yang indah, yang luar biasa ya, mazagul basaru wa ma tagha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam fokus pandangannya dan tidak ya melenceng ya melampaui apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah adab ya dari Nabi alaihi salatu wassalam ya. Jadi pandangan mata Nabi itu tidak diedarkan ke sana kemari, tidak liar gitu untuk melihat penasaran ke sana kemari, tetapi fokus ya pada yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberitakan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, demi Allah sungguh dia Nabi sallallahu telah melihat ketika itu dari ayat-ayat Tuhannya, Tuhan penciptanya yang terbesar. Ya, jadi itu memang peristiwa yang luar biasa, peristiwa Isra Mi'raj. Dan di hadis yang sahih juga diriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam bertemu dengan beberapa nabi rasul yang ada di langit ya. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam masuk ke langit pertama, dengan proses Jibril minta izin dibukakan pintu langit, dan ditanya oleh malaikat, kamu siapa? Jibril menjawab, saya Jibril. Kemudian ditanya, siapa bersamamu? Jibril mengatakan, Muhammad. Ya, sampai akhirnya dibukakan oleh malaikat pintu langit pertama. Masuklah Nabi alaihi wasallam di langit pertama dan mendapat bertemu di sana dengan Nabi Adam. Ya, dengan Nabi Adam. Baik. Kemudian lanjut ke langit ke dunia dengan proses yang sama tadi yang telah diceritakan, proses minta izin dibukakan pintu langit dan seterusnya sampai dibukakan, masuklah Nabi alaihi salatu wasallam bersama Jibril di langit yang kedua dan mendapati di sana di langit kedua ya Nabi Yahya dan Nabi Isa ya. Adapun Nabi Isa, keyakinan kita semua, kita beriman, merupakan akidah kita sebagaimana yang diberitakan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, bahwa Nabi Isa belum mati ya ketika itu dan sampai saat ini, sampai akhir zaman, akan menjelang hari kiamat nanti akan diturunkan kembali ke muka bumi ya di Palestina. Nah, adapun yang lainnya tentunya mereka semua sudah wafat ya. Nah, tetapi ya Nabi as-salam berjumpa dengan sosok-sosok mereka di sana ya, di langit yang kedua, siapa tadi? Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kemudian lanjut ke langit ketiga. Di langit ketiga Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Yusuf. Lanjut ke langit keempat, ya, berjumpa dengan Nabi Idris. Lanjut langit kelima, berjumpa dengan Nabi Harun. Lanjut ke langit keenam, di langit keenam Nabi berjumpa dengan Nabi Musa. Hafalkan, di langit keenam Nabi berjumpa dengan Nabi Musa. Ya. Ini terkait dengan berbolak-baliknya Nabi nanti ketika sudah difardukan sholat yang tadinya 50 sholat. Nabi turun ketika sampai di langit keenam bertemu dengan Musa. Musa memberi usulan, masukan bahwa itu berat bagi umatnya sehingga diberi masukan untuk naik lagi, minta ya diringankan kepada Allah SWT sehingga Nabi naik, jadi berbolak-balik sampai akhirnya yang terakhir yang difardukan hanya 5. Itu posisi Nabi Musa di langit ke-6. Kemudian lanjut ke langit ke-7, ya, Nabi SAW berjumpa di langit ke-7 dengan Nabi Ibrahim. Dengan Nabi Ibrahim. Nah, ya. Tayyib. Kemudian lanjut tadi Nabi SAW dari langit ke-7 lanjut ke atas ke Sidratul Muntaha. Ya, ke Sidratul Muntaha yaitu pohon bidar yang merupakan tempat yang paling tinggi yang bisa dicapai. Ya. Dan Sidratul Muntaha ketika itu diliputi ya dengan kebagusan ya, keindahan cahaya yang indah, yang bagus yang meliputinya, yang sulit, tidak bisa untuk disifatkan begitu eloknya, bagusnya pemandangannya, tampilannya ya. Dan Nabi SAW pandangannya fokus, mazagul basaru wala togo, ya, yang menunjukkan tingginya adab Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tidak terbawa oleh penasaran beliau untuk menengok sana kemari, melampaui yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi fokus sesuai yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sudah kita dengar pula di dekat itulah, dekat Sidratul Muntaha itulah Jibril menampakkan wujud aslinya untuk yang kedua kalinya. Yang pertama kalinya ketika di muka bumi di awal diutusnya Nabi SAW ketika masih ke Gua Hira, awal turunnya wahyu. Adapun yang ini di atas, di dekat Sidratul Muntaha. Nah, dan di sanalah Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengan nabinya Muhammad alaihi salatu wasalam. Ya. Tetapi Nabi alaihi salatu wasalam tidak melihat wujud Allah Subhanahu wa taala. Dan itu telah ditanyakan oleh salah satu sahabat yang mulia, itu Abu Dzar, sebagaimana dalam Sahih Muslim. Hal ra'aita rabbak, apakah ketika itu di malam itu peristiwa Mi'raj engkau sempat melihat Rabbmu? Nabi mengatakan nur anna arah, ada cahaya penghalang, bagaimana mungkin aku bisa melihatnya. Cahaya itu adalah cahaya yang dijadikan oleh Allah, cahaya yang Allah ciptakan, makhluk ciptaan Allah yang Allah jadikan sebagai hijab ya, sebagai hijab, penghalang mata untuk bisa melihat Allah itu tidak bisa ditembus oleh pandangan. Prosesnya jika Allah hendak menampakkan wujudnya untuk dilihat, ya, oleh hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap hijab itu, cahaya itu. Nah, barulah wujud Allah yang maha indah, yang maha elok, yang maha bagus, yang bersinar, ya, yang tidak ada samanya, terlihat. Nah, jika fisik dan kekuatan pandangan hamba itu mampu untuk menahan penampakan diri wujud Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya memungkinkan nanti di akhirat, di padang mahsyar, pada momen yang pertama di padang mahsyar, ketika Allah datang, ya, memberi keputusan, ya, mengadili dan beri keputusan hamba-hambanya. Dan momen yang kedua ketika ahlul jannah sudah masuk dalam jannah, ada saatnya Allah SWT menampakkan diri dan dilihat oleh mereka sebagai tambahan pahala, ya, dan itu lebih lezat, ya, lebih menyenangkan daripada surga dan seisinya. Adapun di malam itu maka tidak. Kata Nabi menepis dan mengatakan ada cahaya penghalang, bagaimana saya bisa melihat Allah SWT. Tetapi Allah berbicara langsung dengan nabinya, ya, dan disitulah Allah memfardukan langsung, mewajibkan langsung syariat sholat fardu yang awalnya 50 sholat setiap hari dan malam, ya. Dan Nabi Rasulullah langsung ridho dengan itu, ya. Dan kemudian Nabi Rasulullah turun, ya, untuk kembali ke muka bumi, untuk kembali ke Masjidil Haram. Di perjalanannya tentunya Nabi kembali dalam keadaan tentunya melewati seluruh lapisan langit yang dilewatinya tadi, mulai langit ke-7, kemudian langit ke-6. Nah, ketika Nabi sampai ke dalam perjalanan turunnya pulang ini, kembali dari pada Mi'rajnya ini, ketika di langit ke-6 berjumpa lagi dengan Nabi Musa, kan tadi sudah, ya, ditandai di langit ke-6. Nah, Nabi Musa, ya, bertanya kepada Nabi Muhammad SAW apa yang difardukan oleh Allah kepadanya. Dijawab oleh Nabi 50 sholat setiap hari dan malam. Nabi Musa mengatakan bahwa umatmu tidak akan sanggup, ya. Aku, kata Nabi Musa, menceritakan pengalamannya, saya punya pengalaman, ya, dengan umatku sebelumnya, Bani Israel, yang mereka dari segi fisik, ya, lebih kuat, karena, ya, sunnah Allah SWT itu manusia dari awal itu, ya, Nabi Adam kan situna diro'an itu tingginya. Nah, tingginya berapa? 60 hasta. Kemudian pada perkembangan generasi-generasi Bani Adam, dari generasi ke generasi itu semakin mengecil, mengecil, mengecil. Ya, sampai kita sekarang ini dibandingkan umat sebelumnya ini, kita kecil, lebih kecil dibandingkan mereka. Jadi kekuatan fisik kita itu lebih rendah daripada umat-umat sebelumnya, dibandingkan Bani Israel dulu di zamannya Nabi Musa. Maka Nabi Musa beri gambaran, ya, bahwa umatmu tidak akan sanggup, itu berat. Nah, ya, maka Nabi Musa memberi masukan, kembalilah kamu menemui Rabbmu, minta keringanan untuk umatmu. Usulan itu diterima oleh Nabi SAW. Nabi naik lagi, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari 50 salat, ya, diturun di dihapus 10, ya. Nah, berarti menjadi 40. Demikianlah berbolak-balik Nabi Muhammad SAW, ya, setelah dihapus 10, 40 turun nemuin Nabi Musa. Nabi Musa tetap mengatakan itu masih berat, naik lagi. Nah, seperti itu prosesnya, beberapa kali bolak-balik Nabi SAW minta keringanan sampai akhirnya yang ditetapkan oleh Allah SWT terakhir adalah 5 solat, solat 5 waktu. Kemudian ada suara, ya, panggilan, ya, mengatakan amdaitu fariidati wa khaffaftu ala ibadi, aku telah menetapkan, ya, memberlakukan syariat yang kufardukan, 5 solat, solat 5 waktu, dan aku telah meringankan atas hamba-hambaku. Artinya itu sudah, ya, ya, ketetapan yang sudah tidak bisa diubah lagi. Nah, dan juga pada hadis yang sahih diceritakan bahwa di malam itu juga Nabi SAW dimasukkan dalam jannah, jalan-jalan melihat jannah, karena tadi sampai ke Sidratul Muntaha di atas langit ketujuh, wa indaha jannatul ma'wa, pada ayat surah Najm yang kita baca, dan dekat situ ada jannah. Nabi masuk dalam jannah, ini diantar oleh Jibril, ya, dan melihat keindahan surga. Nah, ya, itu diantara yang terjadi. Itu kemudian tadi, ya, kita sudah sampai pada proses turunnya Nabi SAW dan proses ditetapkannya terakhir sholat 5 waktu. Nabi turun malam itu juga, ya, sampai ke Makkah di waktu ghalas. Nah, di waktu ghalas itu di waktu, ya, awal subuh. Nah, ghalas itu waktu awal subuh. Jadi cahaya fajar belum menyebar, ya, lebih luas. Nah, belum begitu terang, ya, masih awal waktu subuh. Dan Nabi SAW sholat subuh di Makkah. Nah, tayyib, dan Nabi SAW tentunya mengabarkan peristiwa besar mukjizat yang Nabi SAW alami malam itu kepada manusia yang ada di Makkah. Nah, dan orang-orang Quraisy mendustakan hal itu. Ya, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Menurut logika mereka, logika yang tidak sehat, ya, karena dasarnya mereka tidak beriman. Bagaimana bisa, kata mereka, kami, ya, biasa berdagang ke Masjidil Aqsa, ke yakni ke arah Palestina, Syam, itu sebulan perjalanan berangkat dan sebulan juga kembali dengan kendaraan unta yang mereka ada di pikiran mereka. Mereka kiaskan kemampuan diri mereka yang terbatas dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ala kulli syai'in qadir. Ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada batasnya. Alladzi ala kulli syai'in qadir, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, tapi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, ya, antara yang beriman dengan tidak. Nah, dan pada sejarah, nah, di termasuk yang diriwayatkan dalam hal ini, ya, yaitu tentang apa yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dari hadis Aisyah. Nah, bahwa orang-orang musyrikin bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, karena Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat terdekat Nabi Alaihissalam. Nah, tentang apa yang diberitakan oleh Nabi ketika itu. Mereka mengatakan kepada Abu Bakar, lihat sahabatmu apa yang dia katakan. Kata Abu Bakar sendiri, apa yang dia katakan? Mereka mengatakan dia telah mengklaim bahwa dirinya telah pergi tadi malam ke Baitul Maqdis dan diangkat menembus langit, ke atas menembus langit, dan pulang ya di malam itu juga, tiba di Makkah kembali di waktu subuh. Kata Abu Bakar Siddiq, in kana qawlahu fa huwa kama qal, apabila dia yakni Muhammad Nabi SAW telah mengatakan itu, maka hakikatnya seperti yang telah dia katakan. Laqad shadaq, sungguh dia telah jujur. Mereka mengatakan, kaifa dzalik, bagaimana hal itu, bagaimana kau bisa menganggapnya jujur, membenarkannya, bagaimana kau bisa percaya? Kata Abu Bakar, ana usaddiquhu fi ma huwa a'lam min dzalik, saya selama ini telah mempercayainya dalam perkara yang lebih luar biasa daripada itu, yang lebih besar daripada itu. Ya, ana usaddiquhu fi khabaris sama'i yanzilu 'alaihi. Saya selama ini mempercayainya ya pada berita-berita yang dia sampaikan, wahyu yang dia dapatkan dari atas langit. Yanzilu 'alaihi, turun kepadanya selama ini. Nah, ya, padahal Allah SWT di atas arasy menurunkan wahyunya kepadanya di muka bumi. Fa kaifa la usaddiquhu fil Isra ila Baitul Maqdis, maka bagaimana saya tidak percaya kepadanya pada peristiwa perjalanannya ke Baitul Maqdis, yakni hanya sebatas dari Makkah ke Baitul Maqdis. Itu jaraknya dibandingkan dengan wahyu yang turun dari atas langit ke muka bumi, jarak dari Makkah ke Syam itu tidak ada apa-apanya. Bayangkan wahyu turun dari atas ke bawah, jaraknya demikian jauh. Saya sudah percayai selama ini, apalagi jika hanya berita bahwa dari Makkah ke Baitul Maqdis dalam waktu semalam. Nah, lebih percaya lagi, kata Abu Bakar Siddiq. Baik. Ini barakallahu fikum. Untuk sementara ya. Dan terakhir mungkin sebagai penutup penjelasan bahwa jadi tadi setelah itu Nabi SAW sholat 5 waktu selama 3 tahun sampai Nabi hijrah meninggalkan Makkah ke Madinah. Dan perlu diketahui bahwa ketika itu fardu salat 5 waktu itu ya hanya 2 rakaat 2 rakaat. Ya, semuanya 2 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat kecuali maghrib. Ya. Memang dari awal sudah 3 rakaat karena itu adalah witir siang. Nah, karena itu di maghrib itu adalah mengakhiri siang dan itu witirnya, witir siang. Nah, siang hari. Jadi memang dari awal 3 rakaat. Nah, dan yang lainnya semuanya 2 rakaat. Kemudian ketika hijrah Nabi SAW ke Madinah, ya di sana ada penyempurnaan yang duhur, asar, isya ya menjadi 4 rakaat. Subuh ya tetap 2 rakaat, tapi pelaksanaannya lebih panjang. Nah, kemudian maghrib tetap 3 rakaat seperti semula. Nah, dan begitu pula ketika safar maka tetap 2 rakaat seperti dulu di Makkah. Bagi musafir ya kewajibannya hanya 2 rakaat untuk zuhur, asar dan isya. Nah, demikian yang diberitakan dalam hadis yang sahih ya, pada hadis Aisyah, tentang hadis Aisyah muttafaqun alaih. Nah, untuk sementara kita cukupkan sampai di sini ya kajian kita, karena kita ingin menyisakan waktu juga untuk tanya jawab.